memandang matonyo, jantuang digaduhnyo, manca liak galaknyo, hati diguncangnyo, malie wajahnyo, badabo di dado, malu-malu hati denai di sonyo tak dua canda salju malu-malu hati denai di buenyo baturu ikan raso apa aman sajo dalamnya lautan lai dape di jangko namun dalam hati punanta jadi malu-malu hati denai di buenyo baturu ikan raso apa aman sajo memandang matonyo jantung digaduhnyo manca liak galaknyo hati diguncangnyo malie wajahnyo badabo di dado malu-malu hati denai di buenyo dituru ikan hati lah rintang dek raso jadi malu-malu hati denai di buenyo. Diturunkan hati lahir tanda rasa. Danga suaronyo babuluah parindu saraso guraunyo mambanam di kalbu budi bahasonyo.